Putri, jangan menangis. Hapus air mata di wajah cantikmu. Putri, kepergianku tak akan lama. Tahan akan mengerti arti pertemuan. Putri, percaya padaku, ini hanya likuan hidup yang pasti berakhir. Bila kau rindukan aku, Putri, coba kau pandang. Bisa menghentikan waktu, ku hentikan waktu. Putri, jangan menangis.